Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah jami'a. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'a. Wa'ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adatal haqiqiyata fid dunya wal ukhbah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi. Wa'ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wahin amma ba'du. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, monggo kita sami sareng-sareng bersyukur dumateng Allah kanthi sareng-sareng ngucapaken alhamdulillahirrabbilalamin. Kanten kula panjenengan nampi pinten-pinten peparing kanugrahan ingkang dados sababipun kula panjenengan saged sami-sami rawuh wonten ing majelis menika kanthi keniatan lumebet wonten ing keluasan sifat ilmunipun Allah Subhanahu wa taala arupi kegiatan majelis pengaosan menika. Mugi-mugi kula panjenengan saged gayuh keselamatan kawaliwut jenengan kanthi modal ilmu ingkang manfaat fid dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, ngaosan ingkang sampun bicara masalah perbudakan utawi pemaksaanipun nafsu dunia setan dumateng yang sing dereng saged menyaksikan secara rasa terhadap ketuhanan, terhadap rububiyahipun Allah Subhanahu wa taala. Wangsul dateng soal kalau wau sadar syukur kesadaran rasa nggih, rasa kesadaran iman warid macam-macam lagi niku sajane butuh kok dhewe-dhewe niku jane dadi siji niku iman rasa sadar warid niku jane napa nur cahayane ati niku sedaya minangka kangge kendaraan menuju dumateng Allah Subhanahu Matalah, banyak wong lungo niku lek ora numpak kendaraan abot. Lah nek pun enten kendaraan ya entreng. Lah warit niku sakjane kendaraan. Ngoten, mula didhawuhaken terusipun dawuh Syekhipun Athaillah, al anwaru matayal qulubi wal asrar. Al anwaru ta pira-pira nur, pira-pira cahaya, pira-pira pepadang. Iku matayal qulub piro-piro kendaraan tumpaane piro-piro ati wal asror lan piro-piro sariro niku sirun asror piro-piro serahasiane keakuane ati jadi sing teng jero sing didelikno teng jero namine asror iku duwe kendaraan jenenge anwar anwarul iman utawi cahayane iman wal yakin lan cahayane keyakinan iku matoya pira-pira kendaraan hamilatun kang bisa nampung bisa napa bisa nggawa li asraril qurubi maring pira-pira sirine ati digawane ndi digawa ila hadrati alamil ghuyub maring pangayonan maring hadroh pangeran alamil ghuyub lha napa niku anwar niku wa tilka utai mengkono-mengkono anwarul iman ya yo tilka iku alwaridat piro-piro warid almadhkura tukang disebut niku wau. Jadi lek enek wong asale nuwun sewu contoh mawon malah jan blekatek abang jajilanat leketeking ing dunya ning krana enten padange teng ati itu lalu punya cita-cita krana jurune ati mulai padang itu duwe cita-cita aku kudu iso kaya iko. Sing dia maksud iko niku wong saleh. Lah mungkin lah terus budal mriko. Nggih ta? Nah, padang niki lho, niki dibaratno kaya kendaraan so iso ngeterno wong sing asale jibrat dosa niku iso ngalih nglakoni taat. Nah, rasa padang pengin sing apik niku warit. Nek ceritane Zaid Al-Khair nika nggih mulai ada kekhawatiran. Mula aku pas gak dikersakno Gusti Allah piye lah, terus piye sampai melang-melang mboten iso turu sampai ditakoni Nabi. Kulo niku semangat pengen nglakoni apik lah, pengen nglakoni apik niki lho. Niku warit. Sing iso geret menungso. Nah. Mula saking menika nek digawe kesimpulan umum terusipun dawuh ngene. An-nuru utawi nur utawi cahaya iku jundul qalbi. Dadi tentarane ati. Pengawale ati. Kama anna zulmata kaya sak temene peteng iku jundun nafsi dadi pengawale nafsu. Pasukan hati karo pasukane nafsu beda-beda. Lek nur padang cahaya niku pasukane hati, lek peteng niku pasukane nafsu. Nah, sakniki hubungane kali Allah napa? Fa idza arada. Mengko tetkalane ngersakaken sapa Allah Gusti Allah. Ngersakaken anyen sura ingin to nulungi sapa Allah. Nulungi abdahu ing kawulane Allah sing badhe sowan. Tibake ning kono kepethuk musuh. Lho ngoten. Mesthi karo Allah Taala diparingi bantuan apa? Amadda. Amadda mengko ngirimi bala. Amadda mengko ngirimi bala bantuan hu ing abet sapa Allah. Hu ing abet dikirimi bantuan rupa apa? Bijunudil anwar kelawan piro-piro bolo bantuan rupa anwar rupa cahaya kesadaran wakoto'a indama dadi dulmi wal aghyar wakoto'alan mutus sapa Allah ngelereni sapa Allah indama dadi dulmi ono sandinge bantuan bantuane kepepeteng wal aghyari lan liyane Allah. Jadi tekane bantuan rupa warit sret niku ibaratnya kaya pedang sing iso medhot petenge ati, iso medhot aghyar sing arep ngalang-alangi. Akhire aghyar iku dadi remeh sepele. Sampai jadi wedan-wedani wong-wong anu lho. Wis siap-siap arep ngrumpiung awakmu. Wong Medina, kafir-kafir Medina sebagian itu kerjasama karo kafir Quraisy. Yahudi Medina karo kafir Quraisy arep rombongan ngempyong awakmu, Mat Muhammad. Ngono kuwi ora wedi, malah hasbunallah. Ndeh. Kok mlayune kok hasbunallah. Selamat dia. Wong ndi Gusti Allah. Jadi wong ini kan wis sama nate ngertasan tentang anak sampean nate ge anak sampean cilik tudulanan wong anak kula mon kula nganu badan iki kok ya penak ya anak bocah cilik ge bocah cilik nganu dulanan guyon kali bocah seredok gede santri kula dulu dulanane napa to rokoke santri kula sing gedhe diunyet-unyet. Kali anak kula seumur 3 tahun. Rokoknya diunyet-unyet. Diseneni ora wedi. Ora wedi. Terus diuber, mluwayu lho. Mlayune niku teng ngendi? Mlayune teng guri kula lah, kula pas jagongan karo tamu. Ya, ora gak wani ngoyak. Nggih ta? Itu sing anak kula niku santai wae dolanan teng guri kula, wis dolanan guyang kuwi. Dah uang ni enggak tu, uang tu kau lihat melayu tengguri ni Gusti Allah. Lulu ni lah buat dilok nawang akeh diancam nawang akeh dilok ni wah sorawat day. Malah kalau yang anu ni gua nopo di bibi gua nopo tulanan motor-motor ni gua acuk dibuang. Gak apa-apa tu kena, mereka sandingi apa? Gak apa-apa sandingi apa? Buan nek wani, buan. Orawani. Dene padahal nembe sing kuwasa teng pondok niku lak kiai to. Lah mongko anak kiai Gus niku kan paling akrab karo abahe. Krana Gus niku rumangsa cukup dengan abahku. Hasbunallah niku cukup dengan abahku, maka gangguan apapun dari santri-santri enggak akan ditakuti. Ngoten, umpamane nek sampean dadi anak wong sugih ngene. Rumangsa lek bapake sugih, kanca sak kelas di traktir tuku bakso kabeh ora wedi entek. Ono kok ayo ibu kabeh ibu kabeh. Aja Agus. Iyo to Agus iki. Mule sangmu entek enggak. ATM-ku jek kandel. Entek yo njaluk bapak to. Mergo rumangsa bapake sugih sampean duwe Gusti Allah. Entek ora apa-apa. Wis to. Ora apa-apa. Kusala sugih kok ya ngoten. Anane sampean sik ragu-ragu. Mergo sampean urung patek bapak ning Gusti Allah. Mergo sampean memperlakukan Allah seakan-akan Allah iku tukang merintah. Allah iku tukang nyengkerem. Allah iku tukang ngekeki lara. Allah iku lek ngekeki kesuwen randang teko lho ngoten niku marai dadi. Akhire sampean curiga. Jadi ora patek padang. Jadi nalika jenengan ditekani warid kesadaran red muncul padang ngerti posisine Allah sing sabenere, maka langsung yang namanya gelap itu hilang, yang namanya akhir jadi terputus remeh, enggak ada hubungan. Saku ora melek. Dilokne iki ora geget nlatiku, dilem iki ora mongkok ne rasaku. Wong kabeh iki mung sak durma nglakoni. Aku iki gak iso apa-apa. Alangkah indahnya kehidupan sing kaya ngeten iki. Nggih, Pak. Sangat indah. Akhirnya terjadi malah lucu kok. Lucu niku lak indah ta. Guyone lak nyenenge ta. Seneng, lucu. Jane sing direbut ya apa? Wong yo padha ra melok duwene kok direbut. Lha? Lha lanjir. Iye. Ngedas nek didamel arena ngoten nggih. Atine menungsa niku kaya lapangan. Tengriku niku enten tentara loro sing perang. Ngoten. Jadi nurut tauhid wal yakin, cahaya tauhid dan cahaya keyakinan, wa zulmatu syirki wasak lan kegelapan syirik, kegelapan musyrik dan kegelapane keraguan, rapatek mantep. Rapatek mantep ya engko ge ora. Ngene lah rapatek mantep ta nggih. Engko aku kadung tak sedakono kabeh engko gak balik. Nek jarene ayate iku jane ya siji oleh jo 10 lah engko lek. Iki jane ya nek sak juta jane tapi engko lek tak urun nang masjid kabeh engko gak. Malah ora oleh. Engko umum kiyaine ngono. Iki ayine sing maca hikam niku nggih ngoten lho. Sampe niku terus pundi kok umum. Mulane niku jenenge padha duwe atine. Hati-hati. Niku enten tentara nggih. Napa? Niku nur kali zulmah niku. Padang kali peteng. Nek teng teorine Hindu but apa kok sing tau maca Kopeng Ho nggih. Niku enten im yang. Im yang nek gelap dan gelap dan terang, hitam dan putih, panas dan dingin. Cahaya, cahaya nur wa zulmah dan gelap. Nur niku maksudnya tauhid, gelap niku maksudnya musyrik karo ragu-ragu. Ya ora sampai musyrik tapi ragu-ragu. Itu adalah jundani. Kedua-duanya itu tentara lil qalbi, bagi hati, wa nafsi lan bagi nafsu. Nah, arenane roh. Rohani kula panjenengan, kerohanian itu adalah lahan arena pertarungan antara tentarane kalbu dengan tentarane nafsu. Ngoten? Wal harbu bainahuma sijalun. Utawi perang pertempuran bainahuma antarane tentara loro mau iku sijalun silih berganti. Kala-kala yang menang atine, kala-kala menang nafsune. Kala-kala menang nafsune. Ya kaya wong bal-balan lah nggih. kalau-kalau ya kelebon, kalau-kalau ngelebok no, kalau-kalau ngegul nih, kalau-kalau diguli. Nah, faida aradallahu nusratan, faida aradallahu nasrata abdi, mengkotot kalane ngersakan sapa Allah Gusti Allah, ngersakan nasrata abdi ing menangaken kawulane Allah ya amadda, mongko paring bantuan sapa Allah kalbahu ing atine abet. Dikai bantuan apa? Dikai bantuan bijunudihi, kelawan pira-pira tentarane Allah. Wa qata alan banjur medhot mutus sapa Allah an nafsihi, saking nafsune Allah, san nafsune abet, medhot madada junudiha ing pira-pira bantuane balane nafsu. Jadi perkara sing kok kira-kira arep bantu nafsu dicegati, disabotase. Wong perang lah ngoten lah nggih. Iki sing marahi iso nembak terus mergo nek kiriman amunisi kok kono. Lah niku sing kono dipedhot bantuane, lah sing kene ditambahi tentarane. Lah menang. Menang niku ajeng menang. Wa idza arada qudrana abdi. Lek Allah ngersakne badhe ngasorno atau ngalahno kawulane, kawulane digawe asor ya falal aksi. Soale niki sing bantuan sing kok kene diputus, sing kanggo kaapian diputus, kesempatan kepesatan apik diputus, dulalah sing ning kene bolo-bolo sing elek dumara. Dulalah kuwi wis dulalah jane biyen ya santri ngono. Dulalah balane saiki kok korak-korak. Wis akhire ge ilang. Napa akhirnya jadi ino buat si domulyo. Faida mala, lah tengerin apa tengerin ini. Faida mala mengkotot kalane condong, condong ini ku maknane cenderung, cenderung ini ku tegese seneng, seneng apa alkohol buati ilal amali maring amal. Bi amrin kelawan nandangi, bi amrin kelawan perkara mahmudin kang terpuji, mu'limin kang ketoke nglarakno fil khali sak nalika, multazin kang kepenak bihi kelawan perkara mau fil ma'ali ing dalem engkone. Nek wong ati kok wis mulya kecenderungan nglakoni perkara-perkara terpuji walaupun itu menyakitkan sesaat, yang pada akhirnya nanti itu mengenakkan. Wis to? Lorone macul gak sepiro wae. Lorone Daud gak masalah. Lorone matun gak apa-apa. Lek perlu kepacul sitik gak masalah. Ning enteno no patang wulan maneh panen. Lek ngoten niku berarti wong ajeng oleh keuntungan. Ngoten. Wa malat lan banjur condong apa nafsu-nafsune ilal amali maring ngamal, nandangi bi amrin kelawan perkara mazmumin kang tercela, multazin kang kepenak bihi kelawan amrin mazmumin fil khali sak nalika ketoke penak, tapi mu'limin kang nglarakaken fil ma'ali ing dalem sak teruse. Wa tanazalan banjur rebutan, disik-disian. Disik-disian golek sing penak saiki apa penak engko? Penak saiki apa penak engko? Lek iki sak juta iki dinggo tuku VCD ya langsung. Lek didelok saiki langsung. Tapi engko nek ngredit benulan ditagih. Ngoten. Ora ngono pisan kok malah ngono terus rebutan. Anake telu VCD siji, kabeh do nyewa VCD telu, rebutan nyetel. Wis dadi repot, tiba-tiba nglarakno. Kawitan ngepenakno nduwe VCD anyar, ta itu takoki tanggane, tuku pira yo? Lah murah kok iku, ngono elek-elekan. Maknane mucak jeneng yo larang. Nah, terus iso guri-guri anake tukaran, pentung-pentungan, perkara rebutan VCD. Lara niku agek teng dunya teng mriki wonten tiba lara durung benjing teng akhirat. Mergo terus subuhe dadi kodok. Gue lah terus nyetel filmnya India ping pindo. Wala nyetel jam 10 bengi. Jadi 6 jam. Jam 4 esok. Saya esok-esok aras-arasan tauru. Bablas jam 9 agak subuh. Gara-gara nek VCD. Nah ini gue jenenge amrin mazmumin sing penak. Tapi gak ngepenak nomburine. Nah ini sing kolbu. Ini gue ngamal perkara sing terpuji. Sing sak gedakan ngelarak no. Tapi akhirnya mek penak. Ngelarak no apa? Lah wong waduh merak arwah nak kon wudu. Mboten penak lah. Ya, tapi lek gelem budal no bareng seger iku. Nggih. Ya mek kawitan to ora empane kok. Mboten. Tapi lek dilakoni tenan. Lah ora adem. Gusti Allah niku pun kapan kok kula nate mireng enten dokter teng TV nerangne. Jadi saraf menungso niku otomatis. Lek sing teko niku hawa panas. Niku saraf sing tukang gerak no adem niku metu. Tapi lek saraf lek sing teko niku hawa adem, saraf cara diesel sing tukang ngurupno diesel gen anget niku terus muter. Dan mulane mun otomatis niku lek jenengan kademen sampean adus grujukan es. Mungkin lah malah anget. Awak sehat lho, awak sehat lho. Awak sehat usum adem sampean grujukan banyu es. Mungkin bar niku terus panas awak anget. Tapi lek sampean tuki banyu anget bar malah kuat demen. Mereka kualik lah nyetel diesel. Ini aku terusnya ngotong. Jadi aku otomatis. Jadi hati ini aku lah kadung ngelakoni perkara sing sing terpuji. Sing sak gedakan aku ngelarak. No. Eh? Tapi akhirnya makanya ngepenak. No. Ini aku mesti perang kepentingan. Jari sing nafsu. Loro-loro juga ngonandangin. Sing jari hati. Tapi lagi perintah Gusti Allah. Terus. Wudu ora ngene. Terus utawa yo ning sawah isuk mang budal sik rodok mendung. Wis wis jam 11 sawan kok entak-entak ngetel kan apa panase nyeter. Ngombe ta ora. Sing jare nafsu ngombe ae ngono gak ngombe mati lho. Jare nafsu ngono. Loro gak ngombe kuwi ngono. Tapi lek kowe ngombe tercela. Jarein ati ngoten. Nek kowe ngombe saiki tercela lho. Tapi lara, lara dulu ae. Engko jam 5:30 wis nek mate ra karuan kok. Apa ra meneh meneh jam 11. Jane lek nekate mokel ket mau isuk mah karuan lho ngoten iki. Jareke ati ngoten ben gak sida karepe. Tapi lah tapi timbangane kok wis gak apa-apa lah dikodoki kena kok ngoten ya. Wis. Ya sida bablas iku. Niku cara perang KO. Oh, atine sing KO, nek sing sing menang atine mboten. Sing menang apike niku terus enten nur dugi. Plek. Nur dugi napa? Mungkin rasa. Rasa ngene, rasane ngeten. Ya Allah Gusti, mergo eling Allah niki kawitane ya Allah Gusti, kula nyuwun tulung. Kula ajeng kalah. Niki perangan niki terus pundi ajeng kula empat mboten kuat ngono. Delalahi terus petuk kanca. Kanca saleh. Kanca saleh ayo melaku yo. Yo jenis to melu penak-penak. Dijak ning langgar. Langgar niku langgar sedok mencil ra tau dinggo adem teng mriku. Eh ning kene jagongan mbak aku. Jagongan wis to enak jagongan mbak aku dijak ngomong alor gitu lho kalau moro-moro sasar. Moro-moro sasar. Lho jelas mulai pas sepeda hontel rada adoh ngono. Aku kuwesan, saku sing goncekno. Kanca saleh lak gelem ngalah. Wih delalah iki mang aku cik tas oleh rezeki nomplok. Apa? Ya aku iki selali lek aku enek undut utang aku. Lek muru-muru do nyaur. Rumah aku wis ora duwe duit tiba nyaur akeh lho. Muru-muru esuk-esuk dikai duit 300.000 kuwi. Sebulan iki mang aku gak macul iki mau wis bal rompet duit 300.000. Nah sing penak iki ayo golek depot warung sing kira-kira penak ngono ndi. Lah weh kok kanca saleh oleh pitulung niku. Kang Allah, supaya napa keinginan untuk melanggar hilang. Niki namanya jundun. Jundun. Dadi lek pun takotala, takotala niku perang kepentingan, rebutan ngombe. Sing sitok poso, ngombe poso. Nek panjen wong niku mengke oleh pitung Allah saro anur, maka cahaya petunjuk segera datang. Allah dikang wa kang utawi nur iku min amrillah saking perintahe Allah wa rahmatih lan kawelasane Allah. Diperintah ila nusratil qalbi maring bantu ati. Akhirnya terus piye? Wa badarat lan banjur cepet-cepet apa az-zulmatu i peteng. Alatikang ya kang utahe zulmah iku min wasawisi syaitan saking pangridune setan. Walam matihi lan kilatan-kilatane setan. Ya, cepetan nang endi? Cepet-cepet ila nasratin nafsi maring bantu nafsu. Akhirnya setan bantu nek enten bantah. Alah. Sing poso ya riya ya. Sing ora poso ya riya ya. Muke wae. Sing bantuane Allah ora wani tenan. Aku iki tenan ngrasakno tenan. Padha posone. Ya dikondoki ya kenek jane. Dikondoki iki kenek. Tapi wong piye lho? Poso ning wulan Ramadan kuwi persasat padha karo poso sewu dina. Lah nek poso ning jebone Ramadan kuwi mek sedina. Sing kacek semono akeh. Yo yo alung ning Ramadan ae. Mulane ora usah mukal. Nggo setan marane. Nang perkara ngono ae sing penting kowe engko bengi iki kan lah tanggal likuran, maleman. Nah ngeri kue iso Lailatul Qadar apa 80 tahun. Weh jenuh terus, ini terus. Menang kalah. Ini ku bantuan iki Allah. Nek panjen wong niku fa'in sabakot. Sik dereng ya. Ilan usratu. Wakoma. Tan banjur. Dadi apa soful kitali. Garis peperangan. Baina uma antarane nafsu lan ati, maka terjadilah garis. Iki balane nafsu, iki balane ati. Ngoten. Maka sudah garisnya dari iki meleset sithik kalah, meleset sithik menang. Kayak sing critane wong sing nika tobat mateni wong sat wong 99 mateni pendeta 100 nika. Niku kan cepet-cepetan arep mati. Disik-disikan wektune mati karo wektune tobat. Iku ternyata akhirnya menang tobaté. Kacek sakilan. Niki mengke terus mudi. Fa in sabaqat. Monggo lamun disi lil abdi kedue kaula minal aminallahi taala saking Allah taala apa sing disi sabiqatus saadati. Pendahuluan bejo. Kalau memang jejerane awal iku pancen jejeran bejo karo dalange pancen arep dadi lakon tur menang, ya ana sing bantu sampai menang. Ngoten. Gue wis tau wis kalah wis jegur juang wis montore bledos wis kena tembak barang niku wis panggah menang wis sing bantu sutradarane lakon to nggih lakon mulane nek jenengan pun dikaei plakat mukmin percayalah bahwa sampean balane Gusti Allah Allahu waliyul mukminin mulane wis ndang cedhek ana dene soal duwe musuh kabeh wong duwe musuh. Mboten mawon. Wah, ihtadal qalbu nek wis napa kebejan iku pun teko dhisik, maka ihtada oleh pituduh apa alqalbu ati oleh pituduh binurillahi taala kelawan cahayane Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya saestu-estu selalu pikantuk cahaya petunjukipun Allah. Termasuk tiang sing dipun takdir dening Allah dados tiang sing sabiqatus sa'adah sekaligus khotimatus sa'adah. Allahumma moga kita tutupkan itu masa sarangan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tabaraka anhu sahabatu Rasulillah ajma'in alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah fi ni'amihi wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa shalli ala sayyidina Muhammad wa sabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun شوفونا وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة آخر الكلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.